Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. فالحمد لله kita panjatkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim ini. Fa insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa. Dan tadi telah kita dengarkan sebuah pasal Al-Ma'siyah Taj'alu Sahibaha Minas Safalah. Kemaksiatan akan menjadikan pelakunya termasuk dari golongan orang-orang yang hina. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, bu'ithu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As, bu'ithu bisayf baina yaday sa'ah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillu was-saghiru 'ala man khalafa amri. Aku diutus dengan pedang di hadapan hari kiamat dan dijadikan rezekiku di bawah naungan tombakku. Kehinaan dan dijadikan hina dan rendah bagi siapa saja yang menyelisih perintahku. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala selanjutnya, فَكُلَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ مَعْصِيَةً نَزَلَ إِلَى أَسْفَلِ دَرَجَةٍ. Fakullama, setiap kali amilal abdu, seorang hamba melakukan kemaksiatan, nazala ila asfal, maka dia akan turun kepada asfali darajah, derajat yang paling rendah. Nah, setiap manusia, setiap hamba insan melakukan kemaksiatan, maka dia pun akan terjatuh, akan turun ya sampai pada tingkat yang paling rendah. Naam. Wala yazalu fi nuzulin hatta yakuna minal asfalin. Dan senantiasa terus-menerus dia pada posisi yang rendah sampai hingga dia termasuk dari asfalin, orang-orang yang hina. Ya, turun terus, turun, turun, turun, turun sampai menjadi golongan orang-orang yang hina, yang rendah. Faqwa kullama amila ta'atan irtafa'a biha darajah. Sebaliknya, setiap hamba manusia amila ta'atan, beramal ketaatan, irtafa'a, maka dia akan naik biha, disebabkan ketaatan tadi, darajah, pada derajat tingkatan yang di atas. Nah, semakin banyak dia melakukan ketaatan, maka dia pun akan semakin naik, akan semakin tinggi derajatnya. Wala yazalu fi irtifa'in hatta yakuna min al-a'lain, dan terus menerus dia akan naik, akan terangkat hingga dia termasuk dari golongan orang-orang yang tinggi. Tayyib. Sehingga termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya iman bisa bertambah dan bisa berkurang, yazidu wa yanqus. Akan bertambah keimanan, semakin kuat keimanan dengan semakin banyaknya dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas ketika melaksanakannya, mengamalkannya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam, tata caranya. Ya. Dia melakukan ketaatan satu demi satu, dia lakukan, dia kerjakan, semakin banyak amal kebaikan, amal ketaatan yang dia lakukan, maka akan semakin tinggi pula ya kedudukan dia, derajat dia. Nah, termasuk ya menjadi dari kalangan orang-orang yang tinggi derajatnya. Tayyib. Wa qad yajtami'u lil 'abdi fi ayyami hayatihi as-su'udu min wajhin wan nuzulu min wajhin. Wa qad yajtami'u. Tayyib. Indak ya man anta? Aywa anta. Siapa? Namanya siapa? Aywa, tayyib. Waqad yajtami'u. Qad di sini masuk pada fi'il mudhari. Berarti memberikan faedah apa? Terkadang, tayyib asanta. Waqad yajtami'u lil 'abdi, dan terkadang yajtami', terkumpul, lil 'abdi, pada seorang hamba, seorang manusia, fi ayami hayatihi, pada hari-hari kehidupannya. Apa yang terkumpul pada kehidupan seorang hamba, ya, ketika dia melewati hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Apa yang terkumpul pada hari-harinya? As-su'udu min wajhin wan nuzul min wajhin. Dari satu sisi dia naik, ya. Dari sisi lain dia turun. Ya. Terkumpul pada hari-hari yang dilewati oleh seorang manusia. Nah, dalam artian misalkan dia di hari Ahad, ya, kadang naik, kadang turun imannya, kadang misalkan dari jam 8 sampai jam 9 naik, ya, salat duha, baca Quran, zikir, macam-macam. Nanti jam 11 sampai jam 12 ya turun. Nah, terkumpul dalam satu hari tersebut, naik turun, naik turun, naik turun. Tayyib imannya. Wa ayyuhuma kana aghlaba 'alaihi kana min ahli. Mana saja di antara keduanya, yang naik ataukah yang turun, aghlaba 'alai, yang lebih dominan padanya, kana min ahli, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Ketika dia naik, imannya kuat, banyak amal ketaatan dia lakukan, maka dia termasuk dari orang-orang yang tinggi, orang-orang yang kuat imannya. Ya, kalau dia sedang ngedrop imannya, ya, sedang loyo ibadahnya, amal ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla, na'am, malah terjatuh dalam kemaksiatan, maka turun martabat dia. Dia pun termasuk dari orang-orang yang rendah. Na'am. Falaysa man sa'ida mi'ata darajah wa nazala darajatan wahidah kaman kana bil aksi. Tidaklah seseorang yang sa'ida mi'ata darajah, dia berhasil naik sampai tingkat yang ke-100. Ya, bintang 100 ini tingkatnya. Enggak cuma bintang 5 wala bintang 7, tapi bintang 100. Nah, tingkatannya sampai derajat yang ke-100, sangat tinggi. Maka tidaklah orang yang derajatnya naik sampai tingkatan yang ke-100, 100 tingkat, 100 derajat, kemudian dia terjatuh dalam kemaksiatan sehingga dia pun terjatuh pada derajat, ya, satu derajat turun, ya, berarti ya asalnya 100 sekarang turun menjadi pada derajat yang ke-99. Nah, yang seperti ini kondisinya, laisa kaman kana bil aksi, tidak seperti sebaliknya. Sebaliknya apa? Sebaliknya berarti jatuh ke jurang sangat dalamnya 100, ya, ke bawah sana, dasar 6 yang paling rendah, kedalaman 100, kemudian naik 1 derajat, berarti dia pada dasar 6 yang ke-99. Tidak sama. Yang tadi naik, ibadahnya kuat, imannya kuat, sehingga sampai pada derajat yang ke-100. Qadarullah, kepleset dikit, dia naam tersangkut pada derajat yang ke-99. Yang kedua, terpelanting jatuh ke bawah sana, sampai pada derajat 100, sampai pada dasar yang ke-100, ya, berusaha naik dengan amal ibadah, ketaatan, berhasil sampai pada satu derajat berikutnya, namun dia tetap masih pada dasar yang ke-99. Sehingga amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, naam, akan mengangkat kedudukan seseorang, kemaksiatan akan menjatuhkan dan menjadikan seseorang termasuk dari orang-orang yang rendah, yang hina. Kemudian kata beliau, walakin yu'radu hahuna linnufus ghulatun azim. Namun terkait dengan jiwa di sini, ya, ada sesuatu yang betul-betul berbahaya yang perlu diperhatikan terkait dengan jiwa manusia. Nah, beliau akan menyebutkan di sini, wa huwa annal 'abda qad yanzilu nuzulan ba'idan, yakni terkadang seorang hamba dia, ya, terpleset sehingga jatuh, nuzulan ba'idan, dan jatuhnya itu sangat dalam sekali, ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib, kedalamannya itu lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dengan barat. Ya, diukur jarak antara timur dengan barat. Ya, kemudian 6 dijatuhkan ke bawah sana. Dalamnya segitu. Ya, ada seorang hamba yang jatuhnya dalam satu kali ya jatuh itu langsung dengan ya kedalaman yang sangat dalam sekali. Nah, wa mimma baina samai wal ardh, dengan pula lebih jauh jaraknya antara langit dengan bumi. Kalau sekarang kita mendengar ya dari orang-orang fasik, orang-orang kafir, mereka berhasil keluar luar angkasa, dan itu belum sampai ke langit kan gitu, masih di bawah langit, belum sampai ke atas langit, belum sampai ke langit apalagi ke atas langit, masih di bawah langit. Nah, padahal sudah menghabiskan ya nggak tahu berapa miliar gitu ya dana untuk kesana. Tapi itu pun di sana nggak bisa berlama-lama, kalau oksigennya habis ya sudah. Nah, sangat jauh sekali jaraknya, dan ternyata orang yang terpelanting terjatuh ini tadi terkadang ada yang enam jatuhnya itu sangat dalam, sampai karena saking dalamnya lebih dalam dibandingkan jarak antara langit dengan bumi. Padahal satu kali jatuh. Lah kalau jatuh, jatuh dan jatuh. Ya. Sehingga kata beliau, fala yafi su'uduhu alfa darajah bihadzan nuzulil wahid. Sehingga terpelantingnya dia sampai pada dasar yang sangat dalam tidak cukup, tidak bisa terpenuhi dengan dia berhasil naik alfa darajah meskipun sampai 1000 derajat, tingkat yang ke 1000. Bihal dan nuzul wahid, disebabkan ya satu kali terjatuh tadi. Nah, kama fi sahih, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Naam, yakni dalam Sahih al-Bukhari dan Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Hadisnya sahih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimatil wahidah." لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Sungguh-sungguh ada seorang hamba yang dia berbicara dengan satu ucapan. Ada seorang hamba berbicara dengan satu ucapan. La yulqi laha balan, dia tidak naam kepikiran ya, tidak memperhatikan akibat dari ucapannya tersebut. Dalam bahasa kasarnya asbun atau asba, tafsirannya tanya teman-teman antum nanti. Naam ya, asba atau asbun, tayyib, yang penting plong, yang penting los, tayyib. La yulqi laha balan, dia tidak memperhatikan apa akibat setelahnya. Tayyib. Sehingga dengan sebab ucapan dia yang diucapkan tadi, satu ucapan, yahwi biha finnar, menjadikan dia terjatuh dalam api neraka. Jatuhnya ya, tidak tanggung-tanggung. Aba'adu atau aba'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dengan barat, saking dalamnya. Padahal satu kali ucapan. Lah kalau ngomong terus ya ngalon ngidur ngetan ngulon, tayyib. Sehingga inilah yang diucapkan dan yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang harus kita perhatikan, yang harus kita berhati-hati, dan yang harus kita waspadai. Terkadang ada seorang yang jatuh dengan satu kali terpelanting ya, sampai pada dasar yang sangat dalam sekali. Naam, yang lebih dalam dibandingkan jarak antara timur dengan barat. dengan satu kali terjatuh, terpelanting, tidak bisa dia naik ke atas meskipun ya naiknya itu sampai pada 1000 derajat atau derajat yang ke 1000. Baik. Dengan sebab ucapan yang tidak dia perhatikan, dengan sebab ucapan yang dia asba' dan asbun tadi. Nah. Fa'ayyu su'udin. Dan terkait dengan hadis tadi pula, ya, juga ada seorang hamba yang dia mengucapkan satu ucapan, ya, yang dia juga tidak begitu diperhatikan gitu, tapi ucapannya baik, bagus. Naam, menjadikan dia masuk ke dalam al-jannah. Ya. Ucapan ya mungkin dalam bahasa kita karena sudah menjadi kebiasaan kalau ada anak kecil salah ya diingatkan gitu ya. Kodolah suatu ketika dia lihat anak kecil, naam, dia pun secara refleks dan spontan langsung mengingatkan, memberikan arahan dan bimbingan. Dan bisa jadi dengan sebab itu ya dia naik pada tingkat yang sangat tinggi, menjadikan dia masuk ke dalam jannah. Terkait dengan ucapan yang baik. Baik. Fa'ayyu su'udin yuwazi hadhin nazlah. Maka naik yang bagaimana? Naik yang kayak apa? Yuwazi hadhin nazlah, yang bisa menyamai ya turun yang seperti tadi sifatnya. Wan nuzul amrun lazim lil insan. Yang namanya turun, terjatuh dan terpelanting itu sesuatu yang menyertai manusia. Nah, terjatuh, terpelanting, tersandung itu sesuatu yang menyertai manusia. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, banyak salahnya. Nah, zuluman jahula. Banyak kezalimannya, banyak kebodohannya. Sehingga terjatuh, tersandung, terpelanting ini suatu perkara yang menyertai manusia. Belum lagi terkait dengan hadis yang bahwa manusia ini memiliki ya potensi untuk terjatuh dalam perzinaan, ya kemaksiatan. Mata, ya lidah, tangan, kaki, telinga, kalbu, ya kemaluan. Tapi semuanya memiliki ya potensi untuk bisa terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, walakin minan nas man yakunu nuzuluhu ila ghaflah. Akan tapi di antara manusia ada yang jatuhnya, terpelantingnya itu cuman karena lupa saja. Nah, enggak sadar, dalam bahasa kita jalan sambil ngalamun, enggak tahu di depannya ada lubang gitu ya. Nah, terjatuh di situ. Setelah itu sadar, bangkit, oh iya ya, saya ngalamun tadi mikir i'rabnya misalnya, atau tasrifannya. Nah, tayyib. Dia terjatuh, terpelanting pada kemaksiatan karena lalai saja. Ya, lalai. Fa hadza idza staiqadha min ghaflatihi. Maka jenis orang yang seperti ini, idza staiqadha, apabila dia tersadar, terbangun, min ghaflatihi, dari kelalaiannya, ada ila darajati, dia akan kembali pada derajatnya yang semula. Dia sadar, memperbaiki, koreksi, taubat, perbanyak istighfar, ya, memperbanyak ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai pada derajat yang semula. Nah, karena kelalaian saja, Nah, tidak mengikuti hawa nafsu. Bahkan au ila arfa'a minha, bisa jadi dia akan sampai pada derajat yang lebih tinggi dari yang asalnya. Bihasab yaqdatihi, di sesuai dengan ya kesadaran dia. Nah, sesuai dengan kesadaran dia. Nah, masya Allah, tadi malam dengar cerita dari Satawatilah ya. Nah, ini yang kita. Tadi malam itu cerita apa ini? Abu Bakar dengan siapa? Rabi'ah. Baik. Abu Bakar dengan Rabi'ah. Qaddarallahu ma syaa fa'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terjatuh dalam sebuah kesalahan. Nah, mengucapkan sesuatu yang ya Rabi'ah ini ya tidak suka untuk mendengarnya. Tayyib. Ucapan yang tidak menyenangkan hati gitulah ya. Tayyib. Terjatuh. Namun karena keimanan, ketakwaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan sehingga beliau betul-betul mendapatkan gelar atau layak dan pantas mendapatkan gelar As-Siddiq, ya, menjadikan beliau tayyib, kemudian sadar, oh iya, iya salah. Ya, mengakui dan menyadari kalau beliau terjatuh dalam kesalahan yang dengan itu menyebabkan beliau ya bisa jadi sampai pada derajat semula, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari derajat yang semula. Nah, karena masyarakat ya warganya Rabi'ah, mereka ya malah memintakan ampun untuk Abu Bakar. Nah, mendapatkan doa dari banyak orang. Lainnya, terkadang seseorang terjatuh dalam ya kejelekan, kemaksiatan, terjatuh dalam jurang, namun disebabkan kelalaian. Ketika dia sadar dari kelalaiannya, kemudian dia memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bisa jadi dia sampai pada derajat semula, bahkan bisa jadi sampai pada derajat yang lebih tinggi. Tayyib, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan bismillahi ta'ala. Selanjutnya kata al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila mubahin. Di antara manusia ada yang jatuhnya, terplantingnya, terplesetnya ila mubahin, pada perkara yang mubah. Nah, yani dia meninggalkan sesuatu yang afdol atau yang mustahab, ya, kemudian dia melakukan perkara yang mubah, boleh-boleh saja. Atau yang belum maksud, dia melakukan perkara mubah tanpa meniatkan ya untuk membantu dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya main bola tadi sore. Nah, kata beliau, wa minhum man yakunu nuzulu ila mubahin la yanwi bihi al-isti'anah ala ta'ah. Di antara mereka ada yang terjatuh pada perkara yang mubah, boleh-boleh saja. La yanwi bihi, bentuk terjatuhnya dia adalah ketika melakukan perkara mubah tersebut, tidak dia meniatkan untuk membantu ya dirinya ala ta'ah, agar bisa semakin kuat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, main bola ya boleh-boleh saja kalau terpenuhi ya syarat-syaratnya. Nah, tidak melalaikan waktu, waya adzan ya bubar saat durunge rampung. Naam. Kemudian juga tidak apa namanya itu ngarah apa namanya itu ngincim seorang misalkan ya. Kemudian misuh-misuh ya emosi, mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan semisalnya, padahal sama teman sendiri, nanti kalau sudah selesai boleh diambil, ya boleh beli saja. Sekarang lagi rebutan. Ya. Nah, lah ketika dia melakukan permainan bola atau badminton, ya, dia tidak meniatkan perkara perbuatan tadi agar semakin kuat dalam ibadah, ya, agar kuat duduk di majelis. Nah, agar kuat ketika melaksanakan sholat malam, karena orang yang nggak pernah olahraga itu kan ya apa namanya itu badannya loyo, lemes, gitu ya, peredaran darahnya tidak lancar. Nah, nah ketika dia melakukan perkara mubah tersebut tidak meniatkan agar bisa menguatkan ya ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang dikatakan terpleset tadi. Fahadha mata raja' ila ta'ah faqad ya'udu ila darajatih. Maka jenis orang seperti ini kapan saja dia sadar kembali kepada ketaatan, wah saya meniatkan ini ya agar kuat ibadahnya, naam, agar rasa apa namanya itu ya membantu atau mencari maisyahnya sehingga anak istri tercukupi kebutuhannya, naam, tayyib, yang santri agar kuat bekerja bisa untuk membeli kitab misalkan, maka dia pun akan kembali pada derajat yang baik yang semula. Nah, yang semisal dengan ini yang sering disinggung oleh para ulama adalah terkait dengan tidur, makan. Ya, kalau dia meniatkan dengan tidurnya agar ya bisa semakin kuat dalam ibadahnya, tayyib, misalkan tidur gasik agar nanti bisa bangun gasik kemudian sholat malam misalkan, itu mendapatkan pahala. Ya, dia sampai pada 6 derajat yang baik. Tapi kalau niatannya tidur gasik agar nanti malam bisa nyolong misalkan ya, naudzubillah gitu ya. Tayyib. Terkait dengan makan juga seperti itu. Ya, dia makan yang halal, dia niatkan agar nanti taklimnya tidak ngantuk-ngantukan, ya. Ketika apa namanya? Sholat juga tidak megang perut terus karena sakit, misalkan sakit perut melilit, maka dengan itu dia pun akan sampai pada derajat yang baik, derajat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wa qad la yasiru ilaiha, dan terkadang pula ada seorang yang tidak sampai pada derajat yang baik tadi. Wa qad yartafi'una anha, bahkan terkadang melebihi pada dari derajat yang sebelumnya. Fa innahu qad ya'udu a'la himmatan mimma kana, karena manusia terkadang ya dia kembali a'la himmatan atau a'la himmatin mimma kana, sampai pada himmah cita-cita atau semangat yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Wa qad yakunu adha'afan himmatin atau adha'afa himmatan, dan terkadang pula yang namanya manusia itu menjadi lebih rendah, lebih lemah dibandingkan ya semangat yang sebelumnya. Wa qad ta'udu himmatuhu kama kanat, dan terkadang ya semangatnya itu kembali sebagaimana asalnya. Baik. Jadi beliau gambarkan seperti kehidupan dalam sehari-hari, padahal yang terkait dengan ibadah. Nah, wa minhum man yakunu nuzuluhu ila ma'siyah, di antara manusia ada yang terplesetnya itu pada perbuatan maksiat. Ya, terplesetnya pada perbuatan maksiat. Imma shaghiratin aw kabiratin, bisa jadi kemaksiatan yang kecil atau bisa jadi kemaksiatan yang besar. Fahadha qad yahtaju fi audi ila taubatin nasuh wa inabatin sadiqah. Maka jenis orang yang seperti ini terkadang ya dia butuh untuk kembali dengan cara bertaubat, dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya, wa inabatan shadiqah, dan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla dengan tulus. Ya. Nah. Kemudian ada permasalahan. Wa ikhtalafan nas, manusia berselisih. Hal ya'udu ba'da taubah ila darajatihi allati kana fiha? Apakah manusia yang terjatuh dalam ketergelinciran tadi setelah dia taubat, ya, apakah dia kembali pada derajat yang semula? Bina'an 'ala anna taubah tamhu athara dhanbi. Hal ini dibangun bahwa yang namanya taubat menghapuskan pengaruh dosa. Kalau sudah taubat kan dosanya terhapus. Nah, wa taj'alu wujudahu ka'adami, sehingga dengan tobatnya dia menjadikan, ya, kemaksiatan yang pernah dia lakukan itu seolah-olah tidak ada, karena dengan taubatan nasuha fa kana lam yakun, seolah-olah perbuatan tidak pernah terjadi. Au la ya'ud, ataukah setelah dia taubat dia tidak bisa kembali lagi ke derajat yang semula. Bina'an 'ala anna taubah, ya, hal ini dibangun berdasarkan pemahaman kita bahwa yang namanya taubat ta'thiruha fi isqatil 'uqubah. Ya, pengaruh dari taubat itu terkait dengan terhilangkannya, terampuninya balasan ataupun akibat dari perbuatan dosa. Kalau sudah taubat itu tidak disiksa, itu maksudnya. Nah, adapun terkait dengan darajah allati fatathu, yang telah luput dari dia, yang dia sudah terpelanting darinya, fa innahu la yasilu ilaiha, maka dia tidak bisa sampai pada derajat yang semula tersebut. Jadi ini, ya, perbedaan pendapat di kalangan, ya, manusia. Ada seorang terjatuh dalam kemaksiatan, terjatuh dalam suatu hal menjadikan dia turun derajatnya. Lah, setelah dia tobat, apakah bisa sampai pada tingkatan yang pertama? Karena yang namanya tobat ini menghapuskan, ya, dosa, ataukah yang kedua dia tidak bisa sampai pada derajat yang semula, karena yang namanya tobat itu cuma terkait dengan tidak disiksa saja. Adapun masalah derajat ini lain lagi pembicaraannya. Nah. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, qalu, mereka mengatakan, wa takriru dhalik, ketetapannya dari permasalahan tadi adalah annahu kana musta'iddan bishtighali bitta'ah. Ini lumayan aneh, ya, bahasanya muter-muter gitu. Yang kesimpulan dari paragraf ini, ya, dia itu yang sudah bertobat taubatnya seperti orang yang punya tabungan berupa harta benda. Kalau tabungannya banyak, dalam artian pahala yang dulu pernah dia lakukan itu banyak, maka insya Allah bisa sampai pada derajat yang semula. Namun kalau tabungannya sedikit, ya, dengan bahasa lain amal ibadahnya dulu itu sedikit, maka dia tidak bisa sampai pada derajat yang semula. Ini terkait dengan paragraf ini. Sengaja enggak kita baca, bahasanya gini. Ya. Paragraf yang kedua, qalu, mereka mengatakan, perumpamannya seperti dua orang yang kedua-duanya sama-sama naik, ya, ke atas tangga, menaiki tangga. Menaiki dua tangga. Ada dua orang sama-sama menaiki dua tangga. Tangganya tadi, ya, tidak ada habisnya. Pokoknya naik terus gitu. Nah, tangga terus seperti itu ke atas, enggak ada habisnya. Nah, kedua-duanya sama. Yang satu naik tangga satu, yang ini juga naik tangga satu, dua-dua terus seperti itu. Fa nazala ahaduhuma ila asfal. Qadarullah, yang satunya terpleset. Ya, terpleset sehingga jatuh pada tangga yang di bawahnya. Yang satunya tetap masih pada posisi yang di atas. Nah, walau darajatan wahidah, meskipun terplesetnya cuma sampai pada tangga di bawahnya, enggak sampai prosot sampai bawah. Thumma istanafa su'ud. Nah, kemudian dia tidak bisa naik ke atas. Fa innal ladzi lam yanzil, maka yang satunya yang tidak terprosot ke bawah, ya, ya'lu 'alaihi wa labut, maka dia akan tetap di atas, dan itu perkara yang enam semestinya. Nah, kemudian lebih jelas lagi. Nah, kita dengar wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala baina ta'ifatain hukman maqbulan. Terkait dengan dua pendapat tadi. Nah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memberikan ya keputusan yang bisa diterima. Faqal, kata beliau, at-taqiq, kesimpulannya, anna minat ta'ibin man ya'udu ila arfa min darajati. Di antara manusia yang bertaubat ada yang bisa kembali bahkan sampai naik sampai pada derajat yang lebih tinggi daripada derajat dia sebelumnya. Ya, contohnya tadi kisah ya Abu Bakar dengan Rabi'ah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qadarlah mengucapkan suatu ucapan yang tidak menjadikan hati Rabi'ah nyaman, namun dengan itu menyebabkan Abu Bakar didoakan oleh banyak manusia. Ya, Allah maghfir Abu Bakar misalnya. Baik. Wa minhum man ya'udu ila mithli darajati, di antara mereka yang bertobat tadi ada yang bisa kembali pada derajat yang semula. Nah, cuman sampai pada derajat yang semula saja setelah dia bertobat. Wa minhu, di antara mereka yang bertobat, man la yasilu ila darajati, ada yang tidak bisa sampai pada derajatnya yang semula. Ya, karena ya tadi bihasabi maksiati, sesuai dengan kadar ya kemaksiatan yang dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab, kesimpulannya bahwa yang namanya maksiat akan menjadikan pelakunya termasuk dari orang-orang yang hina. Walhamdulillahirabbil alamin, tafadhalu, hafizakumullah.